Dari hari ke hari, hidup terus begini. Seakan ku mati, tak bernyawa lagi. Dari hari ke hari, hidup terus begini. Seakan ku mati, tak bernyawa lagi. Harapan dan cita terkubur semua bersama derita yang tak pernah sirna. Yang Maha Agung, Yang Rahman dan Rahim, hanya padamu jua tempat bergantung. Karena di tanganmu segala rahasia yang telah ku cipta di awal mulanya. Takdirmu yang bisa merubah roda kehidupan setiap manusia. Hanyalah takdirmu yang bisa merubah roda kehidupan setiap manusia. Yang Maha Agung, Yang Rahman dan Rahim, hanya padamu jua tempat bergantung. Karena di tanganmu segala rahasia yang telah kau cipta